Sukron Kabi. Sugeng rawuh Romo Yai. Miftah Maulana Gus Miftah. Perhatian untuk yang di lantai 2 untuk berhati-hati ya. Dari himbauan dari Polsek. Sekali untuk yang di lantai 2. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang berbahagia, tiba saatnya acara yang ditunggu-tunggu. Baiklah hasanah dalam rangka pengajian akbar haul yang ke-9 Al-Mawfurlah Romo Kiai Haji Ja'far Shadiq bin Kiai Haji Wiji Nawawi Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'in ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Al-Karim Ibnu Karim Romo Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah dari Yogyakarta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wonten dalu menika kula panjenengan saged sesarengan hadir wonten pengajian haul Kiai Haji Ja'far Shadiq kaya Kanjeng Sunan Kudus bin Kiai Haji Wiji Nawawi ingkang mapan wonten pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin ingkang mapan wonten Sobo Dalan Balen Bojonegoro. Oh Sobo Ndoro kok Sobo Dalan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan nyuwun dumateng ngarsanipun Allah supados kula panjenengan sami sedaya wasilah shalawat insyaallah pikantuk syafaatipun Rasulullah. Amin. Muga-muga kanthi pengajian dalu menika dados wasilah kula panjenengan sami pikantuk ridhonipun Allah. Amin. Maka keadaan apapun jenengan malam hari ini duduk dimanapun baik di lantai 1 maupun di lantai 2 sing oleh kloso ora kebagian kloso insyaallah padha bedane mung siji sing ora oleh kloso insyaallah mulih little body silite gatel kelebon. Alhamdulillah malam hari ini insyaallah semuanya asli kecuali kembang palsu. Baru saja saya ditelepon sama detik.com disuruh nanggapi penusukan Pak Wiranto. Lalu gue mang maca teng detik.com. Nembe mawon kula rampung wawancara mulih ngaji niki wau. Kula diwawancarai apa tanggapan Gus Miftah terhadap penusukan Pak Wiranto. Banyak suara yang menduga adanya sesuatu di balik penusukan Pak Wiranto. Ono sing ngomong settingan, ono sing ngomong play victim dan lain sebagainya. Kula kondo. Wis meneng cangkemmu ya. Rasah iji, buka kacamatanya cerewet. Wong kacamataku dhewe. Kenapa? Kamu penasaran dengan mata saya? Mungkin nak mundugi di tiwancine kula buka. Kapan? Baru subuh insyaallah. Tukang son nyuwun sewu sing kontrol panggung niki mang banterke titik sing madhep kula niki. Tukang sone pundi ta? Oh, benar. Uy, tukang son sing niki mang banterke titik. La ora iso diwalik mawon jenengan ngaji kula ngeson rapopo. Santai wae, kula pan ngesan ya saged kula. Sonmu los no way, rasa rewel. Los ra rewel. Pokoknya dia ini dalam menikah ngaji nih los jamaah orang. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, kula takani apa pendapat Gus Miftah bahwa yang menusuk Pak Wiranto itu terpapar paham radikal? Jawaban saya yang pertama. Ya cangkemi sopo tok ya. Oh. Ono wong bang iki. Tak pikir ono suara tanpa rupa. Lah ono suarane ra ono wujude jenenge Anto. Son sembore semiki Mas yo tak udan ono suarane ra ono wujude Anto jeneng. Oke, ana wujude kok. Ana ana wujude berarti ora anu Anto tapi ora tai. Jangan buru pulang ondo kali kanca-kanca wartawan. Yang pertama, jangan buru-buru mengecap orang lain radikal kecuali sudah ada bukti yang jelas. Di Indonesia niku sakniki nyuwun sewu begitu gampangnya menjustifikasi orang lain radikal, menjustifikasi orang lain sesat, menjustifikasi orang lain liberal, menjustifikasi orang lain syiah, menjustifikasi orang lain kafir dan lain sebagainya. Niki penyakit teng Indonesia. Bahkan Yuwon Zewu sekelas Profesor Dr. Quraish Shihab yang mempunyai kitab tafsir Al-Misbah, orang yang jelas ahli Quran, sekolahnya dihabiskan untuk memahami ilmu Quran, dicap liberal gara-gara anaknya Najwa Shihab tidak pakai jilbab. Niki lah gampang banget ngandani wong niku liberal. Tonggo kula wingi nganggo jilbab malah diseneni karo bapak nih. Tak parani. Ngopo anakmu nganggo jilbab kok seneni? Lah pripun lanang kok. Jenenge Joko jilbaban. Jangan gampang kita mengecap orang lain salah. Lah kula tak pikir-pikir yo ora nalar. Kadang-kadang sing ngomong liberal Profesor Quraish Shihab itu sinten? Orang yang sebenarnya belum pernah bisa membaca Al-Qur'an. Tajwid mawon mboten ngerti, maca Qur'an yo mung titik-titik, maca Qur'an yo mung terjemahe berani memberikan label liberal. Maka yang terjadi napa? Dimutakan kalian Kanjeng Nabi, man fassara Al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maqadahu minan nar. Sing sapa wonge menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan menggunakan kemampuan akalnya sendiri atas kemauannya sendiri, siap-siap mengambil tempat duduknya dari api neraka. Tapi lah ngaji tenanan suguane degan. Tur niki rekor nyuga kiai nganggo kresek. Jiji. Tolong di zoom, tolong di zoom. Hai tukang sote, lihatlah malam hari ini saya pengajian di Bojonegoro di Sugo, minuman dengan menggunakan kresek. Sungguh terwelu. Menengok tak buka TV, kalau di Sugo aku memalukan. Apa Bojonegoro, Bojonegoro. Kalau di lagi pengajian Bojonegoro atau error. Sore mau manggon yang cedak kandang sapi. Jiji, ya. Jiji. Jadi pengajian selang ini but ya Allah. Yang ini nganggo keres. Yang kejimat. Sampai terus ini Sukarlan asu lekar ning dalah. Eh, Kancane Sucipto. Kula duwe banji ning Yogya niku sing terkenal namine Sucipto. Sapa jenenge? Sucipto ku sapa kuwi? Susune lancip diganjel boto. Oh, tukang sate. Alhamdulillah, suku aku kresek. Pengajian ini sumuk, rono kipas angin. Napa? Yang ngono lungguh ngarep tungkak islonjor ke. Dengan mengaji kitab taklim, wonten kitab taklim niku lak ana bab fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Niku salah satu strategi wong ngaji niku napa hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kakinya di hadapan gurunya. Dadi ra kena. Pengajian kok jenenge tungkak nang ngarepe kiai ngono ku ra kena. Lah aku jane ra apa-apa mengaku batin napa orang rumang samit, orang rumang sani tungkakmu mletek-mletek. Dicine jempol kabeh. Napa asam urat? Kalau kita ngaji ana wong nyong dirike tunggal niku kaya mutan. Isu-isu Kanjeng Nabi niku nate jogging. Jalan-jalan ketemu setan. Kanjeng Nabi tanglet. Soalnya setan niku gembol telung perkara, siji paku, loro awu, telu selimut. Kanjeng Nabi lak takon karo setan, "Tantan." Setan to. Napa bi? Nabi. Kok kowe nggawa selimut? Kuwi nggo apa? Dijawab karo Suparlan. Karo setan sori. Jawab. Napa? Buka. Saiki njaluk buka kacamata suwe-suwe lak kantoke barang. Setan jawab. Kula nggawa srimut niki ajeng kula sebarke teng tiang-tiang Sabaranta. Sob angel mentor. Sabantara. Kok jenenge aneh-aneh. Teng Yogya barang niki jeneng kampung ya macam-macam kok. Ana jenenge Mbawuan niku ya. Lho wis teng Yogya niku. Ana prapatan kaliuran namanya Kentungan. Yogya aneh-aneh. Napa pasar kembang? Pasar kembang itu ganti saat ini pasar kroto. Napa niku kroto pakan mano? Mano itu apa? Suparlan. Adik-adik tolong kalau cari suami prioritaskan Abanser sebagai calon suami. Jos, gara. Mesti anaknya oke. Ora mesti anaknya oke. Push up kuat. Kowe ngopo nggawa selimut? Selimut niki ajeng kula sebar keteng Sabantara. Wancine adan subuh. Piye carane wong Sabantara niku krungu adan pura-pura ora krungu. Enten, Bu. Suara apa, Bu? Opi itu pintu Sabantara sebar selimut menratangnya dan subuh milan jenengan peresani nonton bal-balan jam loro bengi tangi setengah jam papat rampung subuh setengah lima. Biasanya ngenteni adzan subuh nopo bablas misek bablas akhirnya tangi ini jam walu nembe subuhan usol ini tambahi usol li fardo subuhi kawanan lillahi ta'ala. Mana banyak saingan ni? Ini soran apa ni? Oh, alah. Oh, seneng deh. Malah ngaya tak bubuk cangkemnya, kayak mau tular. Bulu ya cangkem putih ini lagi. Ayo iki pengajene Bojonegoro ki ono pengalaman. Antik pokoke. Iki kresek ya ta. Sore mau kebon sapi. Biyen ya Allah numpak getek ya Allah. Tek. Bojonegoro. niku wong mlebu teng kampung napa niku ya ngono dalane elek ya Allah. Wong kula mbate napa bedane Bojonegoro karo Surabaya? Beda. Bojonegoro banyak jalan berlubang. Surabaya banyak lubang berjalan. Kula wadalu lak ngaji teng Gang Doli. Dadi wis tobat kok ngaji ali kula. Doli kula ganti jenenge Alfa Doli. Kula usul kita buku benur bapak. Jenenge diganti Alfa Doli ka utama. Atau bahasa liyane Alfa Doli. Alfa niku artine lali, Doli niku Gang Doli. Berarti nglaleke Gang Doli sing diling-iling Gang Bayi. Lah Gang Bayi lah bojone dhewe, lah Gang Doli begengge. Dan membacanya harus menggunakan ikhfa begengge. Jadi selimut nomor loro. Aku pengen bahas iki selimut. Kowe gawa paku kuwi dienggo napa? Dijawab karo setan. Paku niki ajeng kula sebarke tiyang pengajian. Piye carane wong ngaji niku bokonge panas, lungguh ora betah pengen cepet-cepet mulih. Mila jenengan pirsani, wong pengajian niku lungguhe modele telu. Teko pertama kali silo. Pertengahan pengajian takiat akhir. Piye ini muka panggung tumpah es pancur ge. Kandani ya. Ketoke asam urat ketoke nggih. Oh, enten sing kagungan penyakit asam urat? Kula tambani purun. Mengke jenengan kondur patos gula batu. Carane pripun gulane diwenehke asame watu ning nutuki urate. Remuk. Wah, langsung silo. Cie. Indonesia. Kemayung. Sing nomor telu setan ditakoni. Lah kowe nggo wawu dienggo apa? Wah, lah awu niku senjata kula sing paling ngampuh. Wong ngaji kula sebar rawu teng matane supaya ngantuk. Mila jenengan pirsani. Khotbah Jumat niku lah apik, tapi begitu wong lanang khotbah, nyuwun sewu wong lanang rungokke khotbah Jumat nyuwun sewu. Ya masyiral muslimin, suparlan langsung produksi air mineral. Jas. Soale mripate disebar awu. Mila dalu menika jenengan kok ngantuk niku berarti matane kena awune setan. Mila lah pengajian biasane golek lendetan. Contone iki. Iya. Lendetan. Ya Allah. Ya ora apa-apa, lak jenengan ngantuk mang bablaske ora apa-apa niku nikmat. Mong Imam Al-Ghazali nate dawuh an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk berarti pengen cepet-cepet mati. Jenengan tak kandhani yo, sak ayu ayune wong niku lak ngantuk ketok elek. Lah wong ayu mawon ngantuk ketok elek, apa meneh wong tuwek ngantuk. Elek banget. Gedang klutut dipangan uler, wong sing ngantuk mangat lan gedang klutut mateng sajengke, wong sing ngantuk lambene. Ibu mendasi wis lain apa sendetan doe pengen cepat-cepat sare pengen modal pengen sarean sare sarean bosoko tak gebuk koci error lan mengajeni gini niki pikiran sepur apa pak sakin kok sepur kan sobian kan saiki pelakune berantang terus sakin kok mau sekali-kali ngadep pulau langsuli begitu gampangnya orang mengecap orang lain salah mengatakan liberal. Karena begitu gampangnya hari ini orang akses terhadap ilmu pengetahuan cukup menggunakan bah Google, cukup menggunakan YouTube. Saya ditanya, saat jajannya ngaji melalui YouTube, aku angsal nopo boten oleh. Tapi ono syaratnya, nomor satu, kalau berkaitan dengan fikih dakwah ngaji di YouTube ora popo. Tapi kalau berkaitan dengan fikih hukum jangan. Kudu langsung takon karo kiai. Wong ngaji hukum mau ngetik neng Google apa hukum yasinan, ngetik neng Google Delalah sing metu jawabane Ustadz Wahabi pasti akan mengatakan bid'ah dolalah neraka. Apa hukum ziarah kubur? Takone teng Mbah Google. Metu haram. Soale sing jawab pas Ustadz Wahabi. Hati-hati nih. Ilmu niku lho ana pertanggung jawabane. Lah jenengan mung takon karo Mbah Google sesuk ning alam kubur takoni karo malaikat. Heh, kowe. Kowe mbiyen mengharamkan ziarah kubur. Nggih, gurumu sapa? Mbah Google. Hati-hati. Sing jenenge Mbah Google niku nyuwun sewu. Iso dadi wong sing paling ngalim, iso dadi wong sing paling porno. Buka isine kitab, buka meneh Vanessa Angel. Wow. Gajal kroto 80 juta. Napa niku kroto? Pakan mano. Mano iso apa? Sing kondo suparlan kok. Dengeri, saya ulangi. Kalau Anda nonton YouTube yang ditonton fikih dakwah, mafi muskilah. No what what ora popo. No problem. Wong nyatane saniki nyuwun sewu, kuwata wong jablek niku senengane nonton YouTube pengajian. Kula wingi ngaji teng Lampung. Kebelet ising. Sak derenge munggah panggung, wong ngaji ning lapangan gede ora ana WC. Kula mampir rumahe warga. Begitu kula mlebu ruang tamu, ya Allah. Fotone Gus Miftah kabeh. Dengan segala poso, ngadeg, lungguh, miring, jengking ana kabeh. Begitu kula rampung saking WC ketemu bojone wedok, tak takoni, napa bojone jenengan iku santri? Mboten. Napa bojone jenengan niku ahli ibadah? Boten. Lah napa niku foto kula kabeh wonten teng mriki? Bojo kula niku ahli maksiat. Tapi senengane nonton YouTube pengajian Gus Miftah. Mila kula wingi ngaji teng Tuban niku begitu bocah teko langsung. Alhamdulillah Gus Miftah rawuh presiden para pendosa. Ya Allah. Di julukan anyar kula niku presiden para pendosa. Luar biasa. Prinsip saya aku pendosa lho. Kaya wingi kula ngaji teng kafe Surabaya The Boss. Kan kula acara ngaji nang teng Wono Ayu ngresneke kantor NU kali dalune teng Gang Doli. Pengusaha kafe teng Surabaya ngerti kula teko. Kipas angine ya teko. Begitu ana kipas angine ora ana colokane. Digawe kaya wong eno maca tahlil lho lek bawa bakin dasi ono kene. Pak nyentor iki aku masuk angin, Bro. Lah. Ada sak kipas angine angine sak jenenge kena aku, kena Suparlan keringet. Ya, sekolah ngomong. Lah kok bojomu masang gambar katang nopo? Aku ngefans banget kalian jenengan. Mbur salat, yo dereng. Tapi oh my god, gambarku kabeh. Aku yo gumun. Ternyata nyuwun saya bocah niku gentone galine premane mriku. Tapi bendeng arep turun niku mesti nyetel YouTube. Ditakoni karo bojone, "Lah napa kok nyetel Gus Miftah?" Soalnya Gus Miftah niku dekat dengan para pendosa. Gitu kula wingi ning Surabaya, kula di Amerika ini juragan kafe Surabaya, Gus. Kafe saya pas ulang tahun kan Gus Miftah di Surabaya nih mbok mampir kula teko. Ya Allah, begitu teko niku diumumke karo MC, alhamdulillah berkah dirawuhi kali Gus Miftah, walah tepuk tangan kula dereng munggah panggung. Ya Allah, LC ini mbak-mbak ini kuabeh ngerubung mumet gas kula delok ngiwo susu nengen susu ngarep susu. Ya Allah. Lho niku tenan. Lah tak ujuke fotone jeneng langsung wow. Susu gletak-gletek iki lho. Kula cerita kali bocah Banser Surabaya. Kok apa mboten njaluk tulung Banser supaya diamankan? Halah, Banser yo ngacengan ning gaya. Malah aku mulih Banser ra gelem mulih cilaka. kamu gak akan kuat Ferguson. Abot teman-teman. Akhirnya kulau ngaji, kulau ajak solawatan, mabuk nih bu. Kulau ajak solawatan ya sewenang gak. Ayo dok solawatan, gebah. Salatullah, salamullah. Kita opening nih gitu. Mulai ngaji, ono bocah siji moro, bah kulau tiang Nasrani, nopo kulau pengen mlebu Islam. Kulau niku mek ben dino Islam gitu ya. Kowe kapan tak kafir kowe? Aiku sebentar niku tugasnya mengislamkan orang kafir. Saat ini kata-kata yang niku ngafir ngafir kayak wong Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dua jauh, jangan gampang melabeli orang dengan label apapun. Saya itu gak berani kok melabeli apa PSK niku dengan bahasa wahai para ahli maksiat kula rawani. Kula nyuwun sewu nggih Pak Kiai para habaib. Kula niku lah ngomong lota lonte enggak begenggek. Tapi lah teng kafe teng lokalisasi saya tidak pernah sekalipun memanggil mereka lonte atau begenggek. Kan orang mungkin kula pengajian para begenggek rahimakumullah. Karena saya menghormati mereka. Karena yang saya sentuh itu hatinya bukan bodinya. Lan itu goblok Gusti padiku padha karo copet. Ning bedane napa? Copet terminal iku goblok, sing dicopet dompete, konangan debu kindase. Gusti ngaji karo begenggek sing tak copet atine. Lah atine wis kecopet, jangankan dompet yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Ngono lan. Parane copet atine. Maka kayak orang bertanya-tanya sampai hari ini, kok bisa sih sekelas jadi korbuser masuk Islam tak copet hati ini? Saya tidak pernah sekalipun mengajak jadi korbuser untuk masuk Islam. Tapi nopo, dakwah yang paling efektif itu adalah bil hikmah menai contoh. Tak menai contoh. Kulon itu sabun undang acara ini mas jadi korbuser. Di acaranya beliau, acara kopi susu. Apa? Hitam putih lah ya kopi lah hitam susu putih goblok. Kula niku nyuwun sewu perkara-perkara cilik lah wong pinter niku dititeni kan. Ngundang bintang tamu biasane rembukane nopo? Fee-nya berapa? Sangune piro? Kula niku ben diundang teng hitam putih kayane tanggal 16 sore niki kula live teng hitam putih. 16 kapan? Minggu depan nggih. Kulo ora tau napa-napa. Kulo diamplopi disangoni kali kru TV kulo balekke teng kru-kru. Soale kulo ngerti kru-kru TV niku bayare titik. Wis jawab duwe. Ternyata bangsa-bangsa cilik motor ku dititeni. Dedi bilang apa sama saya? Kita itu kalau ngundang bintang tamu biasanya banyak pertengsing, banyak syarat minta ini, minta itu. Gus Miftah diamplopi kok malah dibalekke. Niku jenenge bil hikmah. Bulan poso, kulo ajeng YouTube-an karo Mas Dedi. Kulo mampir rumah makan tak tukoke sego, tak tukoke lawuh. Dalam keadaan berpuasa saya datang ke rumah dia untuk syuting YouTube waktu itu saya bawakan makanan. Begitu ketemu saya dia bilang, "Kuki kentel, Bro. Loh, kentel gimana? Yang lain teriak-teriak minta tutup rumah makan, malah kamu mendatangi rumah orang kafir bawa makanan." Kula kondo, kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Supaya banyak diamnya. Maka Ramadan sing kudu ditutup niku mboten rumah makane tapi cangkeme. Bingung deh. Oh gitu Gus. Iya. Milo cangkeme mampu. Kalau orang puasa melihat rumah makan buka emosi, kudune kalah karo wong miskin. Hikmah puasa itu apa? Saya bilang sama Dedi, supaya bisa merasakan penderitaan kelaparan orang miskin. Kalau kita puasa melihat rumah makan buka kita emosi, kita marah. Berarti kita enggak malu dengan orang miskin. Kenapa? Mereka sepanjang tahun lewat depan rumah makan, enggak kuat beli, mereka enggak pernah marah. Milo poso sing ditutup rumah makan, onuan saya bu, cangkeme itu rumah makannya. Ternyata nyuwun saya bu, pak, sing bongso cilik-cilik ngoten itu kemudian membuka dia. Akhirnya seminggu sebelum dia masuk Islam, dia telepon saya. I will to be a Muslim bro. Utang orang nyandak ini. Ya. Kita kayak siji aku gini gini ya. Aku kan abian. Ye, kresek wis tak kek. Aku apa kek. Aki matamu. Pengajian amplop ora jelas kelangan ake aku. Allah tidak memanggil orang-orang yang banyak dosa dengan mengatakan, wahai engkau yang banyak dosa, wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak salah. Boten. Lah kita kok gampang banget bagi wong kok apik karo elek. Lah kula boten. Wong niku apik karo durung apik. Mila kula sering kandha, wong apik karo wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Kok aneh ya? Kok cangkeme semau ya sapa to? Apa-apa malah cangkeme Gusti. Jangan memberikan label buruk kepada orang lain. Lawan nyataan ini kunyuan saya ahli maksiat kali ahli ibadah ini sombong pun di rata-rata. Ayo kapan jujur saya. Ahli maksiat sama ahli ibadah lebih sombong mana? Ahli ibadah. Kalau lagi lugu karo mbak-mbak pura loh. Mereka ada pengajian kan kan orang teko baru datang separuh. Gus lenggarin ngopi-ngopi. Plus susu. Emangnya aku cowok apaan? Aku lah mau masalah ngadepi wong ayu dhewe 19 tahun tak kandhani. Dan tidak pernah terjadi hal-hal yang diinginkan. Jomblo matamu, jomblo aku. Bojoku ayu yo. Padake mbokmu koyo. Oh baik, jenengan rondo. Cihe. Wahai para janda ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin, insya Allah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Ya. Janda semakin di depan. Yang parah itu lagi. Mas telu toh. Pantesan guru. Jadi kula rawani label niku. Wong apik niku tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Ning sombonge wong ahli ibadah. Maka saya sering mengatakan, lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalnya tetapi sombong dengan amalannya. Gimana Bapak Ten? Masyaallah adike jilbabe NU. Masyaallah sing jilbabe NU tak dongake mlebu surga. Jilbabe. Kula lungo karo Bapak Purel. Purel iki perempuan rela diusel-usel. Ya ora yo ora rela lah. Eh? Napa? Wis tuwa cerewet. Cekelane minyak putih hala-hala. Rumahnya mana? Eh? Jadi saya takon sopo. Kamu naksir aku ya? Iya. Sorry, kita tidak mungkin bersatu Ferguson. Karena kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Ya. Lo ingin ngaji lagi nih Via Valen, ngumpul ke cah yatim telung ewu, capek. Santuni kabeh. Tapi sorry duk, ngopo Gus, kita beda keyakinan. Aku yakin mau, kamu yakin gak mau, aku ngono terus. Begitu ana ahli ibadah mangkat pengajian, Mbak-mbak Purul niki ngomong nopo? Ya Allah, mereka orang luar biasa ya Gus ya. Lah ngapa duk? Kita hari ini di sini penuh dengan kemaksiatan dan dosa, minum alkohol, senang-senang. Sementara mereka malam ini berangkat ke tempat pengajian. Kapan kula iso kaya mereka Gus jajal. Niku ahli maksiat. Aku lapal banget wong biasa biasane ngancani mereka. Begitu kula ngancani kiai mlaku ning arep kafe, ning arep lokalisasi, delok bocah seksi. ngendikane napa? Menungso kakean dosa. Bengi-bengi adem kok pakaiane seksi. Apa jajan? Coba kamu lihat. Orang yang merasa ibadahnya banyak, begitu melihat ahli pendosa, benci. Sementara ahli maksiat ketika melihat ahli ibadah, melihat dengan kacamata kasih saya. Makanya Tuhan saya sering mengatakan, pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang pada akhirnya bertobat. Bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Kulon itu lah malam pengajian di pondok, rutinan di pondok, itu lah satu lagi malam minggu pahing. Kayak besok ini tanggal 2 November, akan dihadiri oleh Mas Jadi Corbuzier pas ulang tahun pondok besok ini, oleh Pak Panglima TNI. Kulon itu sering menghadirkan bapak PSK, kulon sewake bis ya. Duh, mangkat ngaji boten, gibah, tak sewake bis perlu. PSK mangkat ngaji jin bapan. Mantep kok. Kurang sampai lumayan. Begitu PSK kita umum ke, alhamdulillah konco-konco sarkem samir rabu, fokus mata jamaah itu langsung pindah. Yang tadinya lihat saya ngaji ganti delok begengge. Wow, begengge bro. Gila motor cobrot kok. Ini loh awake dhewe. Telat. Padahal Allah mengatakan apa? Alaisallahu bihakamil hakimin. Allah yang berhak menjadi hakim. Mungkin apa badan? Kulon itu sering banget sampai hari ini masih dibully. Wajib goblok. Bocah mabuk kok diajak sholat. Apa mengira tahu maca hadis Kanjeng Nabi bahwa sholatnya orang mabuk tidak diterima 40 hari. Kula jawab, ditopora urusane cangkemu, tapi urusane pangeranku. Bocah-bocah kafe takon, angsal pahala mboten bah kula mabuk sholat. Mohon maaf, Gus Miftah bukan panitia pahala. Ada yang bertanya, kan ada hadis yang mengatakan 40 hari sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah. Kula jawab, bener. Tapi itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Orang normal mau dino mabuk kok. Lain tani orang mabuk sholate kapan? Ngoten lho. Jadi awake dhewe iki jangan kaku ketika menghadapi orang-orang seperti itu. Wong-wong mabuk, mau benci, itu tidak akan menghilangkan kebiasaan dia mabuk. Tapi lah jenengan dunga ke fatihai solawati kirim dunga dengan kasih sayang, bisa jadi doamu menjadi wasilah untuk mereka mendapatkan jalan hidayah. Betul? Maka saya mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah mereka tidak pernah berbuat dosa, seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Ayo sing ra tau temen tidak dosa ngajungo tak bayar. Orang mungkin nono. Aku dosane akeh. Mila kula bagi. Wong niku jenise ana telu. Nomor 1, apik terus ra tau elek. Apike dilakoni, eleke ditinggalke. Jenenge napa? Amar makruf nahi mungkar. Kira-kira sing apik terus ra tau elek enten apa mboten? Sing apik dilakoni terus, sing elek ditinggal blas. Kula yakin, sing siji rumus mesti ana. Apa meneh Suparlan? Mungkin. Nomor loro, lak kowe ijek seneng tumindak elek, aja ninggalke sing apik. Dadi salate yo hoo tapi maksiate yo mlaku. Niku jenenge amar makruf nyambi mungkar. Iki sing paling akeh iki. Amar makruf nyambi mungkar. Ketoke ngaji. Mulai pengajian bojone njaluk kelon, ora dikeloni. Niku jenenge amar makruf nyambi mungkar. Iki malam Jumat lho. Bojomu njaluk aja mok tolak. Kula kesel, Gus. Prasmanan. Pripun niku prasmanan? Pak, aku kesel. Prasmanan mawon nggih. Piye iki? Mang buka dhewe tutup dhewe. Prasmanan. Wayahe, wayahe. Biyen bojoku kula tahu. Aku jaluk, kula kesel. Ya wis, lak kowe kesel tak goleke kanca modar. Langsung kula mboten sios kesel. Oke. Langsung aku mlebu kamar nyanyi tul jaina ora nutul ora penak nutul rasa penak sing ditutul dang ada mong guyon karo bojone niku pahala tak kandhani aja sepaneng mlebu kamar neng-nengan waton dusuk aja guyon ono lah mlebu kamar karo kesate wae guyon-guyon karo nyanyi-nyanyi tak kandhani nggih mangkoco kitab akhlakun nisa wong lanang suami istri niku ki potensi mendapatkan pahalanya paling gampang dibandingkan ibadah lain soalnya nopo setan niku paling benci ibadah niku mboten salat mboten poso mboten haji salat ki mung 5 menit jenengan 3 menit epek-epek blek glosor pepek glosor assalamualaikum salam selantal rampung haji kula niku haji mung 12 dina tok cepet poso sebulan sedekah nyuk ilang tapi ibadah sing paling dibenci setan niku napa ibadah nikah. Maka Al-Qur'an mengatakan misakon holidon, perjanjian yang sangat berat. Soalnya apa? Setan niku nyuwun sewu, lak salat namung 5 menit, ibadah nikah niku seumur hidup. Mila suparlan tak kandhani, nikah niku seneng, tapi aja seneng nikah. Setuju, Bu? Aku seneng kok. Milo napa mapan yang dilakukan dalam keluarga niku pahala ngambung tangane bojone Hajar Aswad wah wah maka kalian jomblo kasihan deh lo tangan murung Hajar Aswad kelasnya mung cewek tok iki jomblo iki mara ning Yogya lonte ku 700 tak kandhani ah. Oh, semalam oke bro, Kim Cileono kok. Wis ra apa bertahan. Lah ana jomblo. Naksir bocah wedok. Sing wedok ora gelem awakmu iso ngempet saka zina kowe mati. Sahid tak kandhani. Ya, kadung aku mulai langsung mati ya. Surga sampe wae, surga. Kowe pokoke melu ngaji aku tak dongake aku mlebu surga, kowe melu mlebu surga. Nek ya kuwi aku kelon karo bidadari kowe ngancani tok. Lha guyon mawon karo bojomu lan kowe mlebu kamar, wis dolanan karo nyanyi-nyanyi lagu Cak Dikin cinta tak terpisahkan. Teku iki aja ngedelanan mergo teku sagede kentongan sudah cilik-cilik sing tak jaluk ora mung pacaran tapi ayo rapi sing tenanan ngono apa pacaran tok jijiku iki rondo ya ora lagune jambu alas jambu alas ning tengah sawah woe limo sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih rondo ndang entuk bojo kamu jangan naksir aku gak mungkin mau sama kamu gak mungkin kamu sudah tua kalau aku nikah sama kamu aku bisa mati duluan kan keracunan susu fragmentasi. Fragmentasi bro, fragmentasi orang kata luar saat itu jangan pernah melabeli apapun oh ahli maksiat maka Sayyidina Ali pernah mengatakan apa kalau di malam hari kamu melihat orang bermaksiat kamu berjumpa dengannya keesokan harinya jangan pernah kamu panggil dia ahli maksiat kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat sementara matamu tidak melihat. Mungkin apa betul? Kula niku duwe bocah mabuk tak openi. Ben mabuk tak Fatihah. Kula ki ngaji 15 tahun kepengker mulai ngaji amplop kula dijaluk mituku mabuk. Kita kaya nyoh. Kula salat digedor mujite. Gus, cepet. Cepet. Kula pengen mabuk kurang, tak tambahi. Gus, jenengan mujite kula ngaji ning kafe. Kula njaluk botol. Nyoh. Tak Fatihah. Saniki dengan pirsa dadi dak. Kita enggak pernah tahu dengan ajeng seseorang. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mabuk kula kancane tak Fatihah mubuk. Iki apa tadi? Aku ngerti tukang sutiknya mesti nakal. Ada sing maksud orang aku tapi kincil matane. Kaya ngono cedhut. Jan mumet gasku. Wong kene meneng ana guyu ta. Iki cekel lola ya loadinge lama. Kuwi betul Laura, lanang ora wedok ora. Dadi nyuwun sewu. Pak openi bendina, sakniki dadi dai. Wis iso ganteni kula ngaji, padahal biyen tukang mabuk. Ana wong. Ora tak kandak, esuk jangan ngaji. Dadi nyuwun sewu, niku biasane mabuk. Mila kula teng kafe-kafe niko, sakniki do melu kula. Gus, bari tidak umroh kula melu. Jajan bocah kafe umroh. Aku iki tau ngejak rombongan banci umroh. Iya, Jan. Mereka mengatakan apa? Kan saya banyak dosa, Bah. Justru kalau kamu banyak dosa harus umroh. Kalau kamu enggak punya dosa enggak usah umroh. Akhirnya tajak umroh. Kon manasik ora gelem al gampang bisa baca. Begitu tekan Madinah, pola. Bah. Mbok kula turune sak kamar kali jenengan. Mbah, aku ngono. Bisa mulai mateng ya aku. Mau tekan Ka'bah, umroh nih terus nganggu kae. Kula nganggo mukena ngesal oleh ngapur lanang kok nganggo mukena. Umroh carane tawaf pripun kale ana Ka'bah ana Hajar Aswad iku lu salam bismillah Allahu Akbar. Banci ketemu Ka'bah histeris. Bismillah Allahu Akbar. Mah mah mah mah. Tak openi Pak kaya mulai umroh telepon kula. Alhamdulillah Bah, kami dibimbing berangkat umroh. Saya hari ini mau tobat. Seneng kula alhamdulillah. Tobat piye Mas? Insyaallah mulai bulan depan saya berjilbab. Matane lanang jilbab. Kula ki ngoten niku, traten iki. Kulo iki heran, pernah mangkat ngaji, ngliwati banji ya langsung, cakepnya Ustaz Don, ya Allah. Kulo ya telaten. Segeralah salat di belakang imam. Oke. Sebelum kamu disalatkan di depan imam, bedane napa, Pak? Beda. Ning mburi imam kuwi jenenge makmum, di depan imam namanya almarhum. Banjine takon kali kulo. Lah wong lanang mati napa? Almarhum. Wedok mati almarhumah. Banji mati aluminium. Apa jane? Ayo kok. Mbok aku dikiri kancane. Lha iso nang ngene bocah-bocah ngene iki. Saya yakin di antara mereka ada yang masih suka mabuk, tatoan, wis ora apa-apa, lek sing meneng gelem ngaji sih. Aku wis seneng. Mau mungkin ning doli iki, beh, preman. Wah, wong kaose dibuka, watenge tato apa? Bedhug. Langsung ini kok dengar panggung kalau mundur ke mobil. Gus, I love you full. Salam satu nyali. Wani. Tapi bonek di kaki. Begitu. Niki kula. Beduk. Kuih apa kuih? Tato beduk. Tutu endi. Ini sore. Langsung bonek sih diling-iling. Tutu sabar loh, karena saya nggak mau ngecap mereka apapun, melabeli mereka apapun, onone mung kula dongake tok. Karena saya meyakini orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Yakin. Wilangku kandha awakku sing gawe nakal. Kowe ndablek kuwi urusanmu, mabuk kuwi cangkemmu, tapi kewajibanku ngelikke awakmu aja nganti nglalekke pangeranmu. Maka saya mengatakan kepada mereka yang ada di dunia sana, saya mengatakan apa? Cukup bodimu yang bermaksiat, jangan sampai hatimu ikut-ikutan maksiat. Artinya apa? Bodimu wis maksiat tok, atimu aja nganti kelangan Gusti Allah. Saya sampaikan kepada mereka. Nah, saya dulu pernah menghadiri pameran ake di Taman Mini Indonesia Indah. Ada batu ake, di dalamnya ada kalimat Allah. Kalian tahu harganya berapa? 3 miliar. Batu ake benda mati ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Bagaimana kalau hati kita di dalamnya ada Allah? Berapa harganya? Tak terhingga. Maka orang beriman itu ciri-cirinya apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Fungsi dari hati itu adalah al-hatif ar-rabbani, telepon ketuhanan. Mila senajan dianggap ahli maksiat, tapi krungu wong ngaji atine ayem, berarti Allah masih ada di dalam hatinya. Itu kemudian yang dimaksud qalbun mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin adalah rumah Allah. Ngono kuwi. Kula dinyek. Kowe iki mubadir ngaji kaya ngono. Buktine rampung ngaji tetap mabuk, tetap lonte. Tak jawab. Mereka tidak akan pernah menjadi begenggek selama-lamanya. Kalau toh mereka mau jadi begenggek selama-lamanya, tamu ini sing megah. Lah iya terus tuwa ta. Tenang surkat dutmul, surkat dutmul, surung katut dudut mulur, Pak. Enggak mungkin. Oh, cocote iki ya. Sing maksud iki sing ndi? Kan aku juga pengen lihat. Dasar codot. Begini tukang syuting kena awan mau bodoh. Oh, ala pantesan ireng nih. Gua curi petengan nih. Begini padangannya rakyat kok. Hati-hati lah, jangan ngerape ya anak kalau tukang syuting hati-hati. Diceng tok tak kan tadi. Jadi lebih keluar mau diceng tok ini. Sebab kalau ini bujur nih, gak ada yang ngomong, kainceng nih. Ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, di pemahaman yang lebih luas ingatan, nggak usah kepada ahli maksiat lah. Sekarang beda harokah dianggap kafir. Maka beberapa hari ini rame teng detik.com, teng medsos, teng Instagram, gara-gara ada oknum gawe meme foto Gus Miftah yang sakit 8 bulan yang lalu ketika kecelakaan jatuh dari motor Harley, diposting tulisannya aku sedulurmu selawase. Sehingga kemudian apa? Kulo dibully. Apa bulianya? Gus Miftah biasa mengatakan Ustaz Felix HTI khilafah bubarke pengajian, dan ternyata akhlaknya Ustaz Felix luar biasa. Gus Miftah sakit dijenguk di rumah sakit. Niku huwak tak kandani. Niku pertama kali kulo kenal kali Ustaz Felix. Akhirnya saat ini yang terjadi nopo, bendino wong takon kulo Gus dengan sakit nopo. Kalau saat ini rame teng medsos. Ternyata yang kedua kepentingannya apa? Kepentingan kelompok tertentu. Propaganda seolah-olah kiai-kiai NU mengikuti mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ora kena ngono kuwi, niku fitnah. Kuwi duwe medsos ki ra apa-apa, tapi diwasilah ibadah, Nduk. Aja diku maksiat. Sing mok follow kiai-kiai NU, kiai-kiai Ahlussunnah, kuwi yo ngono, sing mok follow niki ta Mirzani. Gus Baha anu keren, Gus Muafiq, Cak Nun, Kiai Said, ngono, Vanessa Angel, lah lah. Habib Lutfi, keren, Bib Seth, ngono. Lagu songkes sampai wae. Maka saya teringat surat Yasin ayat 65. Bunyinya apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari di mana mulut terkunci, mulut yang akrab dikunci soalnya nopo wis ditekke ning alam dunia cangkemmu. Sing berbicara nopo? Sing berbicara apa? Tangannya. Al yauma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara tangan. Kula niku angsal jawaban baru 4 bulan yang lalu. Kula mulai pengajian saking Taiwan, ning pesawat reso turu kula buka buku Yasin. Kula mikir kenapa yang berbicara tangan bukan yang lain. Hari ini jawabannya terbukti karena banyak orang bermaksiat menggunakan tangan. Membuli, mencaci, menghina, mencibir dengan menggunakan jari-jarinya. Melalui apa? Medsos. Nggih napa boten? Sesuk kabeh ana pertanggung jawab panu tak kandhani. Posting sing ora-ora. Ku yo ngono. Sing diposting ra penting-penting. Ki opo-opo mok tulis ning Facebook ning medsos. Bulan poso yo ngono. Traweh klik, traweh turu, guys. Traweh dulu. Posting. Ning panti asuhan yo ngono. Alhamdulillah habis ketemu anak yatim adem padahal mung jaluk buka. Serasa lihat kelapa muda apa matamu ini katarak rasa beda coroh ke di foto di posting kormo guys kormo bosok matanya ya. Maka pak besok di akhirat hari mulai hari ini malaikat sudah jarang mencatat amal perbuatan manusia, roket atet sudah tidak lagi mencatat amal perbuatan manusia. Kalau besok hisap pakai apa Gus bukti nih? Sesok begitu awak mudik hisap, malaikatnya tinggal bengok. Henti HP ini. Untuk apa malaikat? Semua amal perbuatanmu terbukti ada di dalam HP. Ruwak no kuping. HP ini yang gebuk dasmu. Ini tas yang ini. Yang sing ayu ini. Oh sedikit jumlah kali, oh pantas. Sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Santai wae bro, santai. Kamu kan jumlah bukan karena kamu nggak laku, ya tapi karena nggak ada yang mau. Kan kamu kasihan. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan. Masa cintamu ketepuk sebelah tangan? Kasihan lu. Ayo, selamatan bisa ya. Selamatan terus, G. Ini ngomong how. Lu, kok setengah luruh, bisa. Orang iso ini lagu kayak Rene. Telak. Ayo le, selamatan le. Weh, selamatan isi lagu apa weh? Kelingan mantan? Kimcil ke polong? Mundur alon-alon? Oh, tak koi. Ku mundur alon-alon merga koe ra gelem kelon. Sama tabu. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Kamu orang NU, saya tanya, apa wah? Ngono Wahabi dong, apa wah? Apa bedanya? Kenapa Kanjeng Nabi yang diperingati hari lahirnya alias maulidnya? Kenapa kalau kiai yang diperingati hari matinya atau haulnya? Tak jawab bedo. Bedone napa? Kenapa Kanjeng Nabi yang diperingati hari lahirnya? Mergo sing jenenge nabi niku dari lahir sampai mati mesti apik. Lah sing jenenge kiai niku ana kalane lahire nom-nomane basa, matine dalam keadaan menjadi kiai, maka yang diperingati hari matinya. Merengos kowe. Amalie wong NU niku lak paling gampang dibuli lho. Wis bangsa tahlilan, selawatan, manakipan, maka muncul istilah selawat oleh, selawatan ora oleh, yasin oleh, yasinan ora oleh. Aku memahami ngene ra dong kok. Apa bedane selawat karo selawatan? Selawat itu durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Yasin niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge yasinan. Gede modelen. Mung gara-gara anak ora oleh. Kata oleh. Katoan. Yo godal gandul. Kotang oleh. Kotangan. Yo kewer-kewer. Makanya kenapa sifat keberagaman orang NU niku slow kan? Gaya dakwahnya wong-wong NU niku lak nganggo metodene saziliyah. Jadi wong iki guyon, cengengesan, tapi value-nya masuk, ora usah sepaneng. Aku ngaji ning sarep pemane, ngelonte haram, kebuki cangkemku karo bapak lonte. Aku ora perlu ngomong haram, bocah kuwi wis ngerti lak lonte kuwi haram. Piye carane kowe ngelonte tapi ora ninggalke salat dan tenan kan? Bagi Gus, kula jeng salat bareng lonte pripun mandi besar dulu. Aku lo lali carane mengajari nggih matamu. Akhirnya bocah-bocah pulau teng lokalisasi itu bengi maksiat, isu sholat, bengi lonte subuh sholat, lonte subuh, lonte subuh, lonte subuh. Lah itu piye? Wah mereka mah pekerjaannya itu kok. Kancok. Itu saya dibingi apa? Masuk loh. Asu ya ahli swarga. Asu, aku selalu untukmu. Saya ngadain itu aku lebih kel, cangkem kel lebih itu aku lebih. Asu lah masuk lebu surga. Asu itu sobo, ashabun, tapi yo sobo ngerti awal ini seneng karo Kanjeng Nabi. Minimal ini sobo gandoli teropai Kanjeng Nabi. Ngono wae wong selawat ku dikendhikake kowe macane fasih ra fasih ditompo. Sing penting atine mahabbah karo Kanjeng Nabi. Ngono Habib macane apik, suarane apik. Allahumma qabrul karim bi ardi sadin min salati wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ali wa ala ali. Sing maca wong sabentara. Bentara, wah beda maksudnya kita ngetrillahumma umrahul karim biarpi satin mi sholatu wa taslim. Oh, cakap memang Jawa ya rapopo kudunya maksudnya habadati ulimla anismi zatil aliyah Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah sing maca jilbab biru ngapa tadi ngimplang bismillahil aliyah Allah mustadirun faidul barakati ala ma ana lahu wa aula ya Allah. Cangkem memang Jawa ya apa. Wong kula iki tau imam salat iki logate Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza sajja. Allahu akbar. Cocok. Saya diwaca mung rong ayat tok. Wadduha wallaili idza sajja. Lah wong kula iki trawen ing Purwokerto sing safari Ramadan. Aku kok ndoro tak mire. Mbok imam iki sok tak pun suwe-suwe. Aku selak ngaji. Nggih. Lah bar Fatihah waduh kesuwen ya kuwi. Ternyata gini kan kula biasa mengkulu kalau salamun. Atrawah itu Fatihah. Ternyata dihapus ini gua waduh walaili kita saja Allahu Akbar. Cocok. Hukum memang sunnah kok. Kan maca surat bar Fatihah niku hukume napa? Sunnah ora maca rapopo. Lah maca surat ra maca Fatihah kuwi malah rasa. Yono imam Jumat yang wono diri. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum kan bengok, Bro. Subhanallah. Lah imame radong salahe nang ndi? Dikira kurang fasih. Di fasih-fasih ke. Ya ayyuhal kafirun. Makmum saya batal. Subhanallah. Imame saya stres. Di fasih-fasih. Ya ayyuhal kafirun akhirnya makmum buri imam kok banter banget Fatihah. Sampingnya banser ngandani lek kena ngomong batal seru batal. Sampingnya Pak Lurah untung aku ora ngomong deh. Masih tersolat. Ya Allah. Jadi diwanya itu kalau Kanjeng Nabi yang diperingati hari lahirnya karena dijamin dari awal sampai akhir pasti baik. Maka dulu ada ustaz dari Bandung namanya Evi Effendi mengatakan Kanjeng Nabi mas awalnya tersetium wawur meneh nerjemahkan nafsirnya ayat wawajada kabolan fahada. Ya gue mau pak mergoran dari guru. Akhirnya yang terjadi nama jaga sembung bawa golok gak nyambung. Biasanya wong-wong nuki dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang panas. Sakit, sakit. Ras itu dengan mohon kok. Alhamdulillah. Ini jalo apa kowe? Eh? HP. Eh? Apa? Kopi wis ilang. Eh. Kacamata, kacamata. Yo bangsa lemis. Mental kere. Akeh jaluk degan, jaluk kacamata, jaluk sempak yo mau jaluk. Mila nyuwun sewu hebate Kiai Eno teng mriki niki isanate nyambung. Nyambung. Kula niku paling ra seneng lak ngomongke nasab keluarga. Tapi lak syarat ilmu kula seneng. Soale nyuwun sewu. Lak wong ngomongke ngumukke syarat keluarga niku mung gagah-gagahan. Kula niku wani ngomong rung suwe gara-gara pengen dilokke wong miftake sanate ora jelas, ilmune ora jelas, gurune ora jelas. Ya nyuwun sewu, mbah kuwi yo wong. Mbah kula niku teng Ponorogo. Kula niku asline Ponorogo, tapi lahir teng Lampung. Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera. Lacah iki teko Indo Pakistan. Bapakne iblis ibune setan. Ora mau ngomong nasab ya kuwi duwe nasab. Mbahku jenenge Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Cepulo bin Brawijaya Limo pada Cigote ja masya Allah. Ora cigo dingu sunah kaya bro. Oh, wong Jawa kurang ajar kok. Duwe cigo kan duwe kumis jerene kaya wedhus. Duwe kumis lan duwe cigo jerene kaya lele. Ya Allah. Lah iki aku bisa ya cigotan. Ya wedhus ya lele. Tapi lah kumis semua dikerok bro. Kurang ini ki dikerok. Alhamdulillah satu min alfitro siji ngetok kuku loro sunat telu mencabut bulu ketiak cabut itu sunahi mulai dulu bujungi dulu cabut sunah rasul gua cuy tanggepmu ada bujung terus ngerak kumis motong kuku saya nomor lima nopo mencukur bulu kemaluan we hukumnya sunah tapi ingat dicukur dewe ojo digawa ning salon. Koyo ngono cukur dhewe. Bulu kemaluan gowo ning salon. Badhe napa Mas Suparlan cukur. Ora cangkem duwe, Cukur napa Mas Suparlan? Kerimbat. Napa repot. Hebatnya Kiai Eno untuk berkiri. Kaya kulon itu lah sering banget gimbeni karo Gusmi. Jadi kulon itu ngaji teng dunia malam, salah satu inspiratornya itu adalah Gusmi. Mengelak duruk itu nyambung ilmu ini ngoten. Jadi jangan hebatnya Kiai Eno untuk berikut ini. Sanat ilmunya itu rata-rata nyambung. Milonopo lah sedo di hauli. Lawan nabi mesti ono hole Gus Dur. Hol. Dengan panitia Jombang Gus, hole Gus Dur kapan nempel dia? Hol. Soekarno. Hol. Api. Pada. Siapa meneh? Bawa apa semua? Hol. Api. Pak Abdullah Fakih. Hol. Wingi kula ngaji teng Lamongan. Kiai Said Rosi. Hol. Wong api. Lawang elek ra mungkin dikoli kan. Aiki PKI. Ora ono. Hadirilah haul aidin PKI orang. Aku ngaji ngene sajet sesetruk ya. Ega, muka-muka sing teko lan sing dihauli pada-pada selamat iki. Selawat asbirobil bareng-bareng. Rampung jam setengah telu. Aku wis kesel. Sesuk kula jam 8 seminar kebangsaan kali Pak Ganjar Pranowo teng Solo. Dongake kula sehat nggih. Nggih. Kok rapi meneh. Ya mudah-mudahan. Cangkeme. Codot. Yang jelas istri saya sudah siap di madu. Asalkan syaratnya Abah mau diracun. Modal. Aku lo kondo karo bojoku, hormati ibumu, ibumu, ibumu, bapakmu. Anak aku lo takon, ibu itu lo dek, tilo. Bapaknya setunggal, berarti bapak sisi ibu itu tiko. Kono ngomong embokmu, wah mau nih. Bojoku lo raja-raja keterang, tik tik tik tik tik, anak lo matur. Bun, ngendikane abah, mau bapak sisi ibu itu tiko. Kok abah namanya ibu itu setunggal? Bojoku lo jawabin apa? Dek, ini namanya apa? Terong bunda. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu mau dimakan orang tiga, caranya gimana? Ya dipotong-potong bunda. Kau dong ngomong berapa aku? Asuh, asuh. Alah sudah. Aku selalu untukmu. Ayo, saudara Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi. Thank you.